الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل، قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تكسير الأمل. Berkata Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala, nasabul mansib. Nasab adalah artinya lelahnya. Al-mansib artinya kedudukan. Bait ini ikhwan seharusnya ikut yang sebelumnya, dan bait qasiril amala ini satu paket dengan bait yang setelahnya lagi. Innaman yatlubhul mautu ala ghirratin minhu jadirun bil wajal. Jadi bait ini seharusnya dua bait ini dipisah. Karena yang nasabul mansibi ini seharusnya ikut depannya dan qasiril amala ini ikut belakangnya. Mafhum? Tapi karena di sini yang baca mungkin waktu itu adalah dijadikan satu, maka sama yang nulis pun dijadikan satu syarahnya. Dan qadarullah yang baca ini yaitu Al-Akh Yusuf barusan meninggal kecelakaan mobil rahimahullah. Kemarin baru dapat kabar bahwasannya yang baca ini dulu masih anak-anak, masih seukuran Fahri dulu ketika saya di sana sekitar tahun 2007-an, itu masih kecil. Dan beliau membaca bait syair ini di depan Syekh Yahya sebelum pelajaran, dan sudah beranjak dewasa dan juga sudah punya beberapa tulisan, karya tulis, salah satunya tentang hukum daging ayam yang diimpor dari luar negeri, dari negeri-negeri kufar. Beliau punya pembahasan tentang masalah itu. Dan qadarullah beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan sehingga beliau meninggal rahimahullah, yaitu yang baca syair ini Yusuf namanya. Qala nasabul mansibi auha jaladi. Nasab artinya lelah. Al-mansib artinya kedudukan. Auha melemahkan, merapuhkan. Waha yahi atau auha yuhi. Melemahkan, merapuhkan jaladi artinya kekuatanku, kekokohanku. Jalad artinya kokoh atau ya masih kokoh, masih muda, jalad. Dalam catatan kaki di situ jasadi, merapuhkan jasadku. Kalau jasadi artinya jasad, ragaku, merapuhkan ragaku. Kalau jalad artinya adalah apa? Kekuatan. Masa muda itu namanya jalad, jalid. Masih kuat. Perhatikan. Di sini loh, jangan di situ. Jadi nasabul mansibi, lelahnya menjabat kedudukan, ini telah membuat rapuh kekuatanku. Wa ana'i min mudaratis safal, dan juga penderitaanku disebabkan karena mudaroh, harus berbasa-basi dengan orang-orang rendahan. Wa ana'i min mudaratis safal, penderitaanku, keluhanku, anak penderitaan ini min mudaratis safal, karena harus hari demi hari harus berurusan, harus berbasa-basi, harus bergelut dengan orang-orang safal, orang-orang hina, orang-orang rendahan. Maka di sini ana'i min mudaratis safal, bisa jadi ana'i di sini mubtada, dan min mudaratis safal ini muta'alik dengan khabarnya, artinya dan penderitaanku itu terhasilkan dari mudaratus safal. Atau bisa juga ana'i di sini adalah ma'tuf kepada nasab, kemudian min mudaratis safal hanya sebagai muta'alik keterangan saja. Artinya, dan juga yang membuatku rapuh adalah penderitaanku, disebabkan orang-orang, disebabkan harus berurusan dengan orang-orang rendahan. Jadi bisa dua makna. Nasabul mansibi auha jaladi wa ana'i min mudaratis safal, lelahnya menjabat kedudukan telah membuat jiwa, membuat ragaku rapuh, dan juga penderitaanku, kalau diartikan mubtada, dan juga penderitaanku terhasilkan, dihasilkan oleh mudaratus safal. Tapi kalau diartikan ana'i sebagai ma'tuf, wawunya wawu atof, bukan wawu ibtidaiyah, sehingga atofnya itu adalah atof mufrad kepada mufrad, bukan atof jumlah kepada jumlah. Kalau ana'i adalah mubtada, maka wawunya juga wawu atof, tapi atof jumlah kepada jumlah. Tapi kalau ana'i dijadikan sebagai ma'tuf, maka ini adalah ataf mufrad kepada mufrad, yaitu ataf ana' kepada nasab. Kalau dijadikan wawunya adalah isti'nafiyah alias ataf jumlah kepada jumlah, maka jumlah ana'i mubtada dan khobarnya ataf kepada jumlah mubtada dan khobarnya, gitu. Maka bisa dua-duanya. Intinya yang membuat rapuh al-imam Ibnul Wardi adalah karena lelah dari sisi dohir, lelah mikir, lelah karena harus banyak masalah, harus menyelesaikan banyak masalah. Demikian juga harus lelah batin, batinnya juga lelah karena harus berurusan dengan orang-orang hina. Mau gak mau mereka harus tetap dikawani. Dan ini pekerjaan banyak di antara pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Mau enggak mau kita harus berurusan dengan orang-orang jelek. Gimana itu lingkungan kita sudah? Di kantor, di tempat-tempat kita kerja, di bengkel, atau di pokoknya tempat-tempat yang melibatkan harus banyak orang jelek. Para fasakoh. Ini mau enggak mau gimana kita? Namanya tempat kerja kita. Itu merapuhkan batin. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi di sini curhat bahwasanya beliau dirapuhkan oleh dua hal. Raganya rapuh oleh lelah, batinnya harus rapuh oleh penderitaan. Dan ini adalah nasihat, dan sebaik-baik nasihat adalah dari pengalaman. Ini adalah nasihat dari pengalaman. Ini langsung dari pelaku yang sudah tajribah, sudah membuktikan, yang sudah mengalami, sudah merasakan sendiri betapa pahitnya menjabat dan bekerja pada kedudukan-kedudukan yang akan merugikan agama. Maka ini sebagai ibroh, sebagai memberi pelajaran bagi yang lain. La takun bikama biya, jangan sampai engkau terkena apa yang menimpaku, gitu. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu taala, hadzanil baitan, ini adalah dua bait. Tapi akan kita bahas satu dulu, satu persatu, yaitu nasabul mansibi. Adapun qasiril amala nanti insyaallah. Ahaduhuma annahu yashku mimma hasala lahu fil qada. Salah satunya yaitu yang pertama, Imam Ibnul Wardi mengeluh yashku. Dan ini mengeluh adalah untuk memberi pelajaran, enggak apa-apa. Di sini Imam Ibnul Wardi syikayah, mengeluh. Bukan mengeluhkan, tapi ini adalah demi memberi pelajaran. Bukan semata-mata mengeluh. Kalau mengeluh, hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengeluh kepada manusia. Wa idza syakauta ilan nasi faqad syakauta ar-rahima ila man la yarhamu. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kamu itu mengeluhkan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka sama saja kamu itu seperti mengeluhkan Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang kepada sesuatu yang tidak menyayangi sama sekali, yaitu manusia. Maka jangan mengeluh dari takdir-takdir Allah, kemudian kamu ceritakan kepada manusia, karena itu sama saja kamu menceritakan Ar-Rahim, Yang Maha Penyayang, kepada yang enggak punya sayang. Ahum. Tapi di sini yashku maknanya adalah demi pelajaran. Mimma hasolalahu fil qada, terhadap apa yang, dari apa-apa yang telah terhasilkan, apa yang menimpa beliau dalam menjabat sebagai hakim. Wa mimma hasolalahu fil mansibi minat ta'abi wa at'ab. Itu komanya seharusnya di situ. Dan juga apa yang terhasilkan bagi beliau dalam kedudukan berupa rasa lelah, bahkan wa'at'ab, bahkan lelah yang banyak sekali, bukan hanya ta'ab saja, bukan hanya satu lelah, tapi rasa lelah yang banyak, minat ta'ab, wa'at'ab. Perhatikan, perhatikan, jangan ngobrol sendiri. Wan nasabu, nah ini yang benar, wan nasabu, bukan wal mansibu, itu kelebihan mim. Ya, wan nasabu huwa ta'ab. Dan nasab itu artinya adalah ta'ab, rasa lelah. Ustana fiyatun tulis dewe to. Wa an-nasabu huwa at-ta'ab. Dan an-nasab itu artinya adalah ta'ab. Ini sinonim namanya. Jadi dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia itu ada kata namanya mutaradif. Beberapa kata yang satu makna. Ada banyak kata tapi satu makna, itu namanya sinonim, mutaradif. Lawannya adalah mushtarak. Satu kata memiliki banyak makna, itu namanya mushtarak. Paham? Mushtarak, kata yang berserikat, itu satu kata memiliki beberapa makna. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalau enggak salah homonim. Apa? Bukan, kalau antonim itu lawan kata. Antonim itu lawan kata. Kalau mutar, kalau mushtarak itu satu kata memiliki banyak makna, seperti genting, ada maknanya ya genteng, sama apa? Gawat, darurat, itu namanya genting. Rapat, artinya ada yang rapat, ada yang apa? Musyawaroh, itu namanya satu kata memiliki beberapa makna. Kalau antonim itu lawan kata, antonim itu lawan kata. Maka ini adalah an-nasab wa ta'ab, ini sinonim, satu makna. Beberapa kata tapi satu makna. Cuma kalau dalam bahasa Arab, semua sinonim itu pasti memiliki, kalau diteliti, pasti memiliki makna lebih. Secara umum mungkin sama, tapi kalau diteliti, kalau dihayati, apalagi orang Arab, itu akan memiliki kesan, pokoknya masih ada perbedaannya sedikit. Itu. Makanya dalam Al-Quran gak ada sinonim. Satu kata gak bisa kita ganti dengan kata yang lain, karena itu sudah dipilih. Sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa kita ganti dengan kata yang lain walaupun semakna, karena semuanya sudah diksi pilihan. Qala wan nasabu huwa ta'abu. Nasab itu artinya adalah ta'ab. Kama fil haditsi basyir Khadijata bi baitin fil jannati min qasab la sahaba fihi wala nasab. Ini adalah hadisnya Abdullah bin Abi Aufa. Hadis Abdullah bin Abi Aufa. Riwayatnya Imam Muslim, bahwasanya Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyir Khadijah." Kabarkanlah wahai Nabi kepada Khadijah. Hadisnya siapa tadi? Abdullah bin Abi Aufa. Bashir Khadijah ta bi baitin fil jannati min qasab. Kabarkanlah kepada Khadijah dengan sebuah rumah di surga dari emas. Dulu saya pahaminya qasab itu kayu, tapi nampaknya salah. Tadi lupa enggak kita lihat syarahnya kalau yang ini qasab. Kita lihat tadi adalah emas atau perak. La sahaba fihi wala nasab, tidak ada kebisingan di dalamnya dan juga tidak ada lelah. Wala nasab maknanya tidak ada lelah. Kalau rumah dunia seindah apapun pasti ada bising, anak-anak pasti ramai di dalam. Tapi ya tetap harus dibatasi, ramai itu jangan dibiarkan ramai terus. Ya harus dibatasi. Pasti nanti ada ibunya kadang marah-marah, kadang bapaknya, kadang anak-anaknya rame. Ini rumah di dunia, pasti ada sohab, pasti ada bising, pasti ada ribut. Adapun rumah di al-jannah, di surga, la sohabah, tidak ada keributan di dalamnya. Wala nasab, juga ada gak ada lelahnya. Kalau rumah di dunia semakin besar semakin lelah, capek nyapu, capek ngepel, capek membenahi dan yang semisalnya. Tapi kalau di surga gak ada lelahnya sama sekali. Rumah semakin besar mega, tidak ada rasa lelah, tidak ada kebisingan di dalamnya. Syahidnya dibawakan oleh Syekh Yahya adalah demi kata wala nasab. Wala nasab itu artinya adalah lelah. Aila ta'aba fihi, maknanya adalah tidak ada rasa lelah di dalam rumah tersebut kalau di al-jannah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Tidak akan menyentuh mereka, tidak akan menimpa mereka di dalamnya, yaitu di surga, nasabun, sedikit pun dari rasa lelah. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya selama-lamanya. Kalau rumah di dunia walaupun enggak ada lelah mungkin, tapi suatu saat pasti kita akan keluar, pasti akan meninggalkannya. Tapi kalau rumah di surga ini insyaallah kalau sudah dihuni maka akan selama-lamanya di situ. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan kekurangan dari surga dan juga menafikan inqita. Tidak ada kekurangan dan juga tidak ada kata henti. Selamanya di situ. Nas'alullah min fadli. Qala nasabul mansib. Lelah dari kedudukan. Wal mansibu alladhi tawallahu huwal qadha. Dan kedudukan di sini, jabatan di sini yang beliau. Tawallahu ay al-imam ibnul wardi. Yang dijabat oleh al-imam ibnul wardi adalah al-qadha. Menjabat sebagai hakim. Wal mansibul ladhi. Jadi wal mansibu alladhi tawallahu, titik duanya itu sebenarnya di setelah huwa atau sebelum huwa, bukan di setelah mansib, karena al-mansibu itu masih dinaati dengan alladhi. Wal mansibul ladhi tawallahu, dan kedudukan jabatan yang beliau jabat adalah al-qadha, hakim. Kama dzakarna dzalika fil muqaddimah, sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, sudah pernah kami sebutkan di mukaddimah bahwasanya Al-Imam Ibnu Wardi adalah pernah menjabat sebagai hakim. Nah, ini beliau menyesal dan memberikan pengalaman, berbagi pengalaman bahwasanya menjadi hakim ini sudah merapuhkan jasadku dan juga merapuhkan jiwaku dengan penderitaan, karena harus bertemu basa-basi dengan orang-orang rendahan. Qala auha jasadi, merapuhkan jasadku, ayat abah jasadi, yaitu melelahkan, melelahkan jiwaku, melelahkan jasadku. Wahyal bait tadahwurun wa inhar. Mungkin wafil baiti tadahwurun wa inhar. Tadahwur itu meruntuh, inhar itu ya meluruh. Jadi ini adalah perasaan dari al-imam Ibnul Wardi menjatuhkan dirinya. Beliau merasa ya tadahwar, runtuh dan luruh. Karena di sini beliau mengatakan jabatan ini telah membuatku rapuh dengan penuh penderitaan. Ini namanya apa? Tadahwur. Menjatuhkan dirinya sendiri demi untuk curhat, demi untuk berbagi pengalaman. Ini enggak apa-apa. Qala nasabul mansibi auha jaladi wa ana min mudaratis safal ay min kathratin nasab. Dari banyaknya perkara-perkara yang melelahkan. Wal mu'anatu min mudaratis safari ta'abun. Sedangkan mu'ana yaitu menderita. Dari mudaratus safal, dari harus bersikap basa-basi kepada orang-orang jelek, ini melelahkan, ta'ab. Ini adalah sebuah kelelahan. An-nadhimu dzakarat ta'abain. Di sini Al-Imam Ibnul Wardi An-Nadhim, si pujangga An-Nadhim, yaitu sang penyair. Di sini menyebutkan dua jenis sifat lelah, dua kelelahan, dzakarat ta'abaini. Ta'abal jasadi wa ta'abal qalb. Lelah secara fisik, juga lelah secara mental. Lelah jasad dan juga lelah hati. Lelah njobo njeru, nah itu. Ini namanya lelah njobo njeru. Remuk, remek njobo njeru ya iki. Karena jasadnya juga lelah. Kenapa jasadnya lelah? Nah, dipakai mikir berkali-kali lipat. Tugas seorang hakim berkali-kali lipat daripada seorang biasa, karena dia wong masalahnya manusia, masalahnya sendiri-sendiri saja banyak. Kamu mikir masalahmu sendiri saja bingung, apalagi mikir masalahnya orang lain, ya toh? Makanya seorang alim, seorang guru, seorang pengurus, seorang yang menjabat kedudukan mengurusi manusia itu lelahnya lebih banyak. Karena dia juga sudah ditambah masalahnya dia sendiri. Kamu kira hakim gak punya masalah? Kamu kira seorang guru gak punya masalah? Seorang ustadz, seorang alim gak punya masalah? Sudah masalahnya dia sendiri ditambah dengan mikir umat. Jadi tugasnya double. Otomatis otaknya juga akan bekerja lebih keras, sehingga itu akan berpengaruh kepada fisik. Buta, kadang apa namanya, rambutnya rontok, cepat menua. Gara-gara apa? Gara-gara banyak mikir. Maka itu akan melelahkan jasad. Sehingga banyak penyakit kadang. Karena banyak mikir. Dihinggapi banyak penyakit. Karena kadang mikir orang, akhirnya lupa makan, kadang enggak kontrol makannya, macam-macam. Sehingga kesehatannya pun kadang lupa. Itu karena mikir umat ya ikhwan. Demikian juga kau dimikir kasusnya. Maka itu melelahkan jasad. Kemudian wata'abul qalb, juga hatinya juga lemah, juga lelah. Karena apa? Karena harus berhadapan dengan orang-orang jelek. Mau enggak mau ini enggak bisa lepas sudah. Al jasadu minan nasab. Lelahnya jasad itu karena dari nasab, dari letih, dari banyaknya hal-hal yang melelahkan. Wata'abul qalbi min mudaratis safal. Ayo diperhatikan, ditulis, enggak usah niru kawannya. Wata'abul qalbi min mudaratis safal, dan lelahnya hati itu adalah dari harus berurusan dengan orang-orang jahat. Ini sudah lelah raga, lelah jiwa juga, lelah jiwa raga namanya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, wa min nakidid dunya. Atau min nakadid dunya alal mar'i an yajid aduwan lahu ma min shadaqatihi buddu. Dan di antara lelahnya dunia bagi seseorang adalah dia itu mendapatkan, bertemu dengan musuh, aduwan lahu, musuhnya sendiri, tapi harus dikawani. Ma min shadaqatihi, tidak ada dari berkawan dengan dia buddu, tidak bisa lepas. Nah ini di dunia ini kadang kita seperti itu. Mau gak mau kita harus berkumpul dan gak bisa lepas dari orang jelek. Di kantor, di pasar, atau di tempat-tempat kerja yang jelek, di bengkel, kawan bengkelnya atau kawan pekerjanya adalah orang-orang jahat, orang-orang fasik. Gimana caranya? Ditinggal itu kawan kerjanya. Jadi mau gak mau an yajid aduwan lahu ma min shadaqatihi buddu. Nah inilah diantara sandiwara dunia terhadap seseorang adalah orang itu harus bertemu dengan musuhnya sendiri. Tapi di satu sisi mau gak mau harus dikawani. Nah itu termasuk warna-warni kehidupan. Kita harus mau gak mau harus berkumpul dengan musuh kita sendiri. Ini yang paling berat. Karuan kalau benci kita atau enggak suka dengan kita kemudian pergi, ini enak. Atau kita yang pergi bisa lepas, kita yang bisa melepaskan diri, ini enak. Tapi kadang dalam kehidupan ini mau enggak mau harus tetap kita kumpuli. Ini berat. Ini termasuk nakad di dunia. Termasuk lelahnya dunia, termasuk hal yang melelahkan dunia adalah kita itu kadang dikumpulkan, dipertemukan dengan musuh kita sendiri, orang yang memusuhi kita karena mungkin enggak sama dengan agama kita. Enggak sesuai dengan agama kita. Tapi min ma min shadaqati buddu, tapi enggak ada cara lepas untuk berkawan dengan dia. Mau enggak mau masih harus melihat mukanya. Masih mau enggak mau setiap hari harus ketemu dengan dia di tempat kerja, di tempat mana, di tempat-tempat yang kita berada di situ, mau enggak mau masih harus ketemu dengan dia. Nah, ini termasuk berat. Kita enggak bisa lepas dari musuh-musuh yang itu adalah melawan kita sendiri. Inilah termasuk ujiannya ikhwan. Maka yo gimana lagi yo tetap harus dihadapi. Wa min nakidid dunya wa min nakadid dunya alal mar'i an yajid aduwan lahu ma min shadaqatihi buddu. Tidak ada dari berkawan dengan dia buddu, tempat untuk melarikan diri, enggak bisa lepas kita. Dan ini sudah kita dapati di tempat-tempat kerja. Mau enggak mau kadang memiliki kru atau memiliki partner atau memiliki kawan yang buruk. Tapi gimana lagi, itu namanya pekerjaan kita. Maka bagi seseorang yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaan-pekerjaan seperti ini ikhwan, maka bersyukurlah. Ketika kamu punya teman kerja yang baik, lingkungan hidup yang baik, memiliki lahan kerja sendiri, dan itu adalah kawan-kawan, semuanya adalah kawan-kawannya, tidak ada musuh di situ, itu enak sekali. Tapi kadang enggak semua orang dapat seperti itu. Ada kalanya kehidupan ini menjerumuskan kita atau menaruh kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertemu dengan musuh-musuh kita sendiri. Tapi dia enggak mau pergi, kita juga enggak bisa pergi. Harus berkumpul, mau enggak mau harus berkumpul. Itulah warna-warni kehidupan. Demikian juga perkataan seorang syair yang lain tentang mensifati dunia, darun mata adhakat. Fi yaumiha abkat ghadan tabban laha min dari. Darun, dunia adalah sebuah negeri. Mata adhakat, kapan saja ia membuat tertawa. Fi yaumiha, pada suatu hari. Besoknya abkat ghadan, besoknya ia akan membuat menangis. Tabban laha min dari, celakalah negeri tersebut. Jadi di dunia ini, kalau hari ini membuat kita tertawa, besok membuat kita sedih. Itu sudah sifat dunia sudah. Darun mata adhakat fi yaumiha abkat ghadan tabban laha min dari. Jadi jangan kira di dunia ini akan tersenyum terus, akan berbahagia terus. Ya namanya bahagia, kesedihan itu semua akan datang silih berganti. Fa yaumun lana wa yaumun alaina wa yaumun nusa'u wa yaumun nusar. Qala alladhi yatawalla alwilayat yahtaju an yasbira 'alal balid. Orang yang dia itu menjabat wilayat, jabatan sebagai wilayah, memiliki tanggungan, yahtaju an yasbir, butuh untuk sabar, 'alal balid, terhadap orang-orang bodoh, terhadap seorang yang bodoh, balid, tolol. Wa yahtaju an yasbira 'ala katsirin minal kalam, dia juga harus bersabar dari banyaknya ucapan-ucapan yang dituntut kepadanya, diarahkan kepadanya, dihadapkan ke wajahnya, ini harus sabar. Wa yahtaju an yasbira 'ala anwa'in nas, dan juga harus dia juga butuh untuk bersabar karena menghadapi banyak manusia. Demikian juga seorang dai. Kita enggak bisa ya ikhwan menjadi dai kemudian harus sesuai kemauan kita. Namanya manusia banyak. Segini orang banyaknya apakah punya satu kemauan? Enggak mungkin. Maka ya namanya manusia itu ya ya berbagi. Ada kalanya nengah, ada kalanya minggir. Bagi-bagi dalam kehidupan ini karena kita hidup bersama orang banyak, enggak mungkin bisa satu kata. Wanasu yatafawatun. Sedangkan manusia itu bertingkat-tingkat. Falihadza yat'ab. Oleh karena itulah ini capek. Wa mimma auha jasadahu mudaratus safal. Dan diantara yang membuat jasadnya itu rapuh adalah karena mentalnya setiap hari harus dicederai, karena harus bermudarah, berbasa-basi dengan para safal, para orang-orang hina. Tsummal qudatu qad yatawallawna muhamman kabiratan atau mahamman kabiratan. Kemudian yang namanya para hakim, mereka pasti akan mengurusi mahamman, jamak dari muhimmah, perkara-perkara besar, perkara-perkara penting, kasus-kasus besar. Jadi namanya hakim ya pasti akan dihadapkan dengan kasus-kasus yang besar. Nah, kita kadang kasus keluarga aja enggak bisa menyelesaikan. Gimana mau menyelesaikan kasus yang besar? Yuridu an yaqdiya bil haqq, dia ingin untuk memutuskan dengan kebenaran. Wa yuridu an yandura fil ahkam, dia juga butuh untuk ingin untuk melihat hukumnya. Wa yuridu an yufakkira fil qadaya, juga butuh ingin untuk berpikir tentang qadaya, keputusan-keputusan. Wa yuridu an yatafarrasa, yatafarras maknanya adalah memeriksa, dan dia juga ingin memeriksa fi syakawi, tuntutan-tuntutan yang dihadapkan kepada dia, keluhan-keluhan manusia yang dicurahkan kepada dia, saran dan kritik. Wa fi syakin, dan juga dia juga memeriksa orang-orang yang mengeluh. Ruwet pokoknya, ruwet. Wa yuridu an yabhatha fil adillah, belum lagi bagaimana cara menyelesaikannya sesuai dengan dalil. Harus memeriksa dalil, harus mencari dalil. Fima ashkalat alaih, dalam hal-hal yang dia bingungkan. Fakam min qadiyatin, kurang titik. Fakam min qadiyatin ta'tihi muskilatun azimah, betapa banyak dari kasus-kasus yang dia itu apa, datang padanya kerumitan yang sangat jelimet, muskilah, banyak sekali problem. Karena itu alladzi yakhafullaha yahabul qada'a fiha, karena itu orang yang takut kepada Allah dia pasti akan khawatir, yahabu, dia akan takut untuk memutuskan dalam perkara-perkara tersebut. Karena itu perkaranya umat. Hakim itu nanti memegang tanggung jawab umat. Darah akan ditumpahkan dari palunya, dari ketokannya. Harta akan dialokasikan dari palunya. Semuanya pokoknya tergantung dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari ketokan palunya. Maka bahaya. Hatta yabhatha au yas'ala man fi baladihi min ahli al-ilm. Demikian juga seorang hakim dia akan takut untuk memutuskan sampai dia benar-benar mencari atau bertanya terhadap siapa yang ada di negerinya dari kalangan ahlul ilm. Kalau dia sendiri bukan termasuk ahlul ilm, maka dia butuh bertanya kepada para ulama. Wa ghairu dzalika minal umur, dan hal-hal yang lain daripada perkara-perkara yang dialami oleh seorang qadhi. Innama haula'il ladzina mayubaluna tajidu indahu wuraiqatin tusamma al-qanuna yamshi 'alaiha. Jadi sebenarnya hakim yang sejati dia akan takut untuk memutuskan perkara. Dia harus mencari, harus memeriksa, harus hati-hati. Tapi kalau innama haula, tapi kalau hanya mereka, orang-orang yang tidak peduli, mayubalun, kamu akan mendapati, tajidu indahu, kau akan mendapatinya. Dia cuma modal wuraiqat, bawa kertas-kertas kecil, kertas-kertas tipis, apa namanya? Undang-undang, pasal dan sekian, undang-undang tauhid. Tusammal qanun, yang disebut sebagai pasal undang-undang. Yamsyi 'alaiha, dan dia sudah PD berjalan di atasnya. Wa masyghulun bidunya, dan dia pun sibuk dengan dunianya. Ini kalau hakim yang enggak peduli. Tapi kalau hakim sejati dia akan khawatir. Dia akan hati-hati, dia akan bertanya kepada ahlul ilm. Tapi kalau hakim abal-abal, yo cukup bawa buku kecil tentang undang-undang buatan manusia dan bismillah, dia pun berangkat. Modal cuma itu doang. Rasa takut enggak ada, rasa hati-hati enggak ada, yang penting dapat uang. Itulah kebanyakan keadaan dari para qudha yang mereka tidak sesuai dengan syar. Selesai kita dari masalah hakim. Ini panjang karena apa? Karena ini Al-Imam Ibnu Lardi memang beliau adalah mantan hakim. Jadi beliau cerita di sini pengalaman, berbagi pengalaman supaya tidak menimpa orang lain. apa yang beliau alami, cukup beliau sendiri yang mengalaminya, jangan sampai menimpa orang lain. Ini namanya nasihat. Ini namanya tulus memberi nasihat orang lain. Jadi jangan karena dia itu pernah rugi, akhirnya yang lain juga diajak rugi. Ini namanya bukan tulus. Kamu kalau pernah kejebak dalam satu lubang, jangan kawanmu itu kau biarkan terjebak pada lubang yang pernah menjebakmu. Harus kamu selamatkan orang lain. Itu namanya tulus. Kalau kamu juga terjebak dalam satu lubang, kemudian waduh, apa aku dewe, koncoku barang harus kejebak. Nah ini namanya jahat. Seorang yang nasih, seorang yang tulus, itu adalah menghindarkan orang lain dari apa yang sudah pernah menjatuhkan dia. Layul dagul mu'min min juhrin wahidin marrotain. Janganlah seorang mukmin itu terjatuh pada satu lubang dua kali. Demikian juga jangan sampai kawannya. Dia juga menghindar, kawannya juga menghindar. Makanya ikhwan, kadang pengalaman itu penting bagi kita. Belajarlah dan bergurulah dari pengalaman. Belajar bukan hanya dari buku, tapi dari kehidupan ini semuanya adalah pelajaran. Hidup ini semuanya adalah pelajaran ya ikhwan. Kalau kamu bisa mengambil pelajaran dari kehidupan ini, maka sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan banyak menyuguhkan pelajaran-pelajaran yang amat berharga melalui kehidupan. Maka belajarlah dari kehidupan. Di samping kau juga belajar dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kamu terapkan dalam kehidupanmu. Tadi belum kita irab ya, nasabul mansibi, nasabul mubtada, wa mudhaf, mansibi mudhaf ilaih, auha fi'il madi, fa'ilnya dhamir huwa, kembali kepada nasab. Jaladi sebagai maf'ul, wa mudhaf, ya mutakallim mudhaf ilaih. Dan tadi anai sudah kita irab, anai bisa mubtada, bisa maktuf. Min mudaratis safal, bisa muta'alik, bisa muta'alik dari anai, bisa muta'alik dari khobar. Qala qassiril amala fid dunya tafuz fadalilul akli taksirul amal. Perhatikan ini bait syair yang bagus sekali. Qassiril amal, pendekkanlah angan-angan. Fid dunya, dalam urusan dunia, tafuz, niscaya kamu akan beruntung. Jadi kunci keberuntungan di dunia ini adalah dengan menyedikitkan, memendekkan amal. Bukan amalan, tapi cita apa angan-angan, itu namanya amal. Niscaya engkau akan selamat, niscaya engkau akan beruntung. Fadalilul akli, karena sesungguhnya bukti atau tanda berakalnya seseorang itu adalah taksirul amal. Cita angan-angannya pendek. Nah, kalau ada orang angan-angannya pendek, itu berarti orang yang berakal, itu akal sempurna berarti. Kalau ada orang itu cita-citanya jauh, mau kesana, mau kemari, mau mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, berarti akalnya itu fihi syai', bermasalah. Kalau orang kepanjangan cita-cita, kepanjangan angan-angan, terlalu banyak menghayal, ini akalnya itu berarti ada gangguan. Fadalilul akli, karena tandanya rasionalitas, tanda seorang itu berakal dengan bagus, itu cita-citanya akan pendek. Kenapa? Ya, karena itu sesuai dengan hakikat. Sama nyapa di dunia ini, sampai pirang puluh tahun. Mau berapa tahun di dunia ini, kok cita-citanya panjang sekali. Berarti gak berakal dia. Kalau ada orang di dunia ini cita-citanya menggebu-gebu, cita-citanya berkarung-karung, ini berarti enggak, akalnya berarti kurang. Kenapa? Nah, di negeri yang sedikit, yang sebentar ini buat apa banyak-banyak? Buat apa mau bercita-cita panjang? Uang waktunya, kesempatannya sedikit. Maka itu termasuk tanda enggak berakal, akalnya kurang. Karena tanda akal itu adalah dengan taksirul amal, pendeknya angan-angan. Jadi jangan dicela kalau ada orang itu angan-angannya pendek. Kamu punya angan-angan apa? Saya enggak punya angan-angan apa-apa. Ah, kamu ini lemah. Nah, itu. Keliru. Justru itu yang kuat. Yang enggak punya cita-cita dalam dunia, enggak punya angan-angan panjang terhadap dunia ini, itulah orang yang cerdas. Paham? Yang enggak punya cita-cita dan angan-angan panjang tentang dunia ini, itulah yang cerdas. Kalau yang cita-citanya menggebu-gebu, angan-angannya menggebu-gebu sampai menghayal, sampai barang-barang yang tidak masuk akal dimasukkan semua ke dalam angan-angannya, ke dalam planning hidupnya, ini berarti akalnya lemah. Karena itu Al-Imam Ibnul Wardi menyuruh untuk qasyiril amal, pendekkanlah angan-angan. Niscaya engkau akan beruntung. Qala hadzal bait yu'tabaru mau'idhah. Bait ini termasuk wejangan yu'tabaru mau'idhah. Kita irab dulu qasyiril amal, qasyir adalah fil amr. Al-amal maf'ulun bihi fid dunya. Ini adalah muta'alliq dengan qasyir. Tafus adalah fi'il mudhari' jawab dari qasyir, makanya dia majzum. Fadalilul aql fa jawab, dan dalil adalah sebagai mubtada wa huwa mudhaf. Al-aql mudhaf ilaih. Taksirul amal sebagai khobar dari dalil. Al-amal mudhafun ilaih. Qala hadzal baitu yu'tabaru mau'idatan. Bait syair ini termasuk sebagai wejangan. Fataksirul amal an umuri dunya hadza dalilun anal insana aqil. Maka pendeknya cita-cita, pendeknya angan-angan, tentunya dalam urusan dunia ya kawan, kalau dalam urusan agama angan-angan kita harus panjang, cita-cita kita harus tinggi. Tapi dalam urusan dunia harus pendek. Hadza dalilun, ini adalah tanda bukti bahwasanya seseorang itu berakal. Wa amma at-taishuna fa innahum amalun fid dunya tuaddi bihim ila dhulm. Dan juga bait ini ikhwan sebagai obat dari penyakit-penyakit sebelumnya. Jadi penyakit-penyakit sebelumnya berupa rakus dalam wilayah, rakus dalam jabatan, rakus dalam pekerjaan, berbuat dolim dalam pekerjaan, semua ini penyakitnya adalah karena besarnya angan-angan. Karena tamaknya, rakusnya seseorang terhadap perkara dunia ini. Makanya obatnya adalah dengan jangan berangan-angan panjang-panjang. Jadi mulai dari qasyiril amala fid dunya innaman yatlubul maut, ini adalah obatnya. Ini adalah obat dari penyakit-penyakit rakus menjadi seorang hakim, menjadi penjabat, jabatan-jabatan yang haram, itu semuanya adalah bermula dari panjangnya angan-angan. Makanya kalau sampean dihinggapi penyakit ini harus segera diobati. Kalau punya angan-angan panjang dari perkara dunia ini harus segera diobati. Wa ammat ta'ishuna fa indahum amalun fid dunya tu'addi bihim ila dhulm. Adapun para ta'ish, orang-orang serabutan. Ta'ish itu orang-orang yang asal-asalan, enggak berakal. Fa indahum amalun, mereka itu memiliki angan-angan dalam urusan dunia ini. Tu'addi bihim ila dhulm, mengantarkan mereka kepada kedzaliman. Karena enggak mikir panjang, akalnya lemah, akhirnya dolim. Mencari harta dengan kedoliman. Ini kan akalnya kurang. Kalau orang akalnya kuat kan enggak sampai berbuat dolim. Dia kan mikir resiko. Nah itu. Makanya orang dolim itu juga akalnya lemah. Karena kalau seandainya akalnya bekerja dengan bagus, dia enggak akan berbuat dolim. Karena dolim itu resikonya berat. Ad-dulmu dulumatun. Wa amalan tu'addi bihim ilal ghosh, demikian juga angan-angan yang mengantarkan mereka kepada al-ghosh, menipu. Ini juga akalnya lemah, penipu itu akalnya lemah. Lemah akal. Wal khida, demikian juga sama, khida juga menipu. Wazur juga sama, berbuat dusta. Wal buhtan sama juga dusta. Semua ini adalah para pendusta, para zulm, para dolimin, mereka itu semuanya adalah akalnya lemah. Karena kalau akalnya dipakai beneran, mereka akan berpikir lebih panjang. Wasairi anwa'il fujur. Wasairi anwa'il fujur. Ataf kepada al-khida' wazur wal-buhtan. Wasairi anwa'il fujur, dan semua dari macam-macam perbuatan keji. Qala ta'ala wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapannya ahlun nar, para penduduk neraka, dan mereka berkata, seandainya kami dahulu mendengar atau kami dulu berakal, maka kita tidak akan menjadi penduduk neraka. Makunna fi ashabis sa'ir, kita enggak akan berada di sini. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang ahlul batil, orang-orang kafir, orang-orang fasik, mereka itu ketika di dunianya akalnya enggak seberapa dipakai. Kenapa? Kalau seandainya mereka benar-benar berakal, akalnya itu dipakai, maka mereka akan berbuat baik. Makanya seluruh orang jahat itu akalnya enggak dipakai. Akalnya masih apa? Masih kebungkus rapi, masih plastikan, masih ada harganya, masih ada mereknya, belum dipakai akalnya. Ini dalilnya. Orang-orang kafir nanti dia di neraka ketika pada hari kiamat, ketika mereka menyaksikan keburukan mereka dan dimasukkan ke dalam neraka, mereka sadar, mereka menyesal ketika di dunianya ternyata akalnya enggak dipakai. Pendengarannya juga enggak dipakai dengan bagus. Laukunna nasma, di sini bukan berarti mereka dulu tuli, bukan. Laukunna nasma bukan berarti andainya, andai saja kami dulu di dunia mendengar, bukan berarti mereka dulu tuli, bukan. Kalau tuli ma'dzur. Kalau seorang itu tuli maka ma'dzur. Kalau enggak bisa mendapatkan hujah sama sekali. Tapi di sini maknanya nasma di sini bukan mendengarkan dan mau menyambut. Dengar ya dengar. Nasma di sini maknanya dengar ya dengar. Mereka dengar kebaikan, mereka juga dengar hujah, tapi enggak merasuk. Tapi enggak merasuk ke dalam hati. Jadi bukan berarti laukunna nasma di sini adalah mereka itu tuli, bukan. Mereka mendengar. Bahkan mereka mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Tapi tadi salahnya akalnya enggak dipakai. Maka ini sebagai dalil bahwasannya orang yang tersesat di dunianya ini enggak berakal gara-gara enggak pakai akalnya. Maka ini ikhwan sebagai dalil bahwasannya akal yang tercela itu bukan semua akal. Akal itu enggak tercela. Orang-orang disebut sebagai aqlaniyin, ahlur ro'i, aqlaniyin, orang yang mengedepankan akal, ini sebenarnya mereka enggak berakal. Akalnya enggak dipakai. Karena dipakai untuk menentang syariat, berarti itu akal yang cacat. Jadi jangan dikatakan kemudian apa namanya, akal itu tercela, bukan. Akal itu terpuji. Selama kapan? Berada di belakang syariat. Akal itu akan terpuji ketika berada di belakang syariat. Adapun aqlaniyun, kelompok aqlaniyun, para orang-orang ahli akal-akalan, ini sebenarnya mereka itu enggak berakal, enggak pakai akal mereka dengan benar, cuma namanya doang. Aqlani, padahal sebenarnya enggak aqlani. Enggak sesuai dengan akal yang benar, enggak sesuai dengan fitrah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Ta'arudil Aql wan Naql, itu kitab yang sangat besar menjelaskan tentang bahwasannya dalil dengan akal enggak akan pernah bertentangan. Dalil dengan akal yang lurus tidak akan pernah bertentangan. Kalau kok bertentangan berarti akalnya yang bengkok. Makanya aqlaniyun, mereka itu bukan ke orang yang berakal, mereka itu cuma namanya saja para aqlaniyun. Pada dasarnya akal mereka bobrok. Abu? Itu ya, Ikhwan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah in akhdahu alimu shadid. Demikian itulah azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhdhu rabbik, bagaimana Allah kalau sudah mengambil, sudah mengazab. Idza akhadha al-qura, apabila Allah mengazab, membinasakan negeri-negeri, kampung-kampung. Wahya zalimah, dalam keadaan dia zalim. Inna akhdahu, sesungguhnya azabnya Allah subhanahu wa ta'ala alimun, benar-benar menyiksa, syadid, benar-benar pedih. Disaksikan saja azabnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar alim, benar-benar syadid. Maka ini sebagai dalil bahwasanya mereka dulu enggak berakal. Sampai didatangkan para rasul tidak disambut, didatangkan kebenaran tidak diambil, sampai ke azab. Nah kok iso sampai ke azab, itu berarti enggak dipakai akalnya. Sampai dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala amaluhum tawilah, salahnya mereka itu amaluhum tawilah, angan-angannya terlalu panjang, terlalu jauh. Makanya ikhwan bahaya. Kalau kamu terlalu jauh berangan-angan, ini bahaya. Selak apa? Pertama, pasti akan kedisian mati, itu pasti. Sebagaimana nanti dalam hadis Rasulullah SAW menggariskan empat, membuat kotaan, seret garis kota Rasulullah SAW. Kemudian bikin garis di tengah panjang, jauh. Itu adalah cita-cita seseorang, amal seseorang. Angan-angannya terlalu jauh. Garis kotak itu adalah ajalnya. Dan di tengah-tengah itu ada garis-garis kecil, seret, seret, seret, seret. Ini adalah apa? Penghalang-penghalang atau musibah-musibah yang menimpa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu dia akan berangan-angan jauh sekali. Kadang angan-angannya diputus dengan musibah tadi, seret satu. Kalau masih belum berhenti lagi, kalau enggak keputus dengan itu, akan keputus dengan musibah setelahnya lagi. Kalau enggak keputus dengan itu, akan keputus dengan musibahnya lagi. Kalau enggak terhenti dengan semua tadi, pasti akan terhenti dengan apa? Garis kotak yang ada di luar tadi berupa apa? Ajal. Cita-citanya offset jauh, sampai lepas jauh dari apa? Dari kemampuannya, dari ajalnya. Itulah nasihat Rasulullah SAW dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud. Hadis Abdullah ibn Mas'ud, beliau menggariskan, atau hadisnya Anas, menggariskan kotak, garis kotak. Jadi manusia itu juga seperti itu ya kawan. Angan-angannya terlalu tinggi. Nanti angan-angan itu akan dihantam oleh keadaan. Kadang sudah mengumpulkan uang banyak, jatuh sakit, entek duite. Kadang orang seperti itu, kadang ada yang sadar. Nih sadar ya bagus. Ada yang belum sadar, bangkit lagi, bercita, berangan-angan jauh lagi. Nanti dihantam lagi dengan musibah lagi. Terus seperti itu. Kalau seandainya masih belum berhenti juga, pasti apa? Akan berhenti di garis kotak tadi. Mau gak mau pasti akan berhenti, yaitu kematian. Jadi kalau kamu tidak dihentikan oleh musibah, tidak dihentikan oleh keadaan dunia ini, kamu pasti akan dihentikan oleh kematian. Itu sudah pasti akan terhenti. Sedangkan angan-anganmu sudah terlanjur lepas jauh dari landasan. Makanya ikhwan, kalau orang itu berakal, angan-angannya enggak akan jauh-jauh. Ya wis. Ya di jero kotaan mau ae. Kotaan ajal tadi, jangan terlalu jauh. Kita enggak tahu ajal kita kapan datang. Tapi kalau orang itu akalnya lemah, yo, garis tengah yang berupa angan-angannya tadi, sampai mustahil-mustahil pun apa, di angan-angankan semuanya. Tapi kalau seorang yang berakal betul, maka dia akan sadar bahwasanya mau gak mau, rela atau tidak rela, kita sudah dikurung dengan garis kotak tadi, yaitu berupa ajal. Kita gak akan bisa lepas dari itu. Maka tidak ada alasan untuk memperpanjang angan-angan tentang urusan dunia, karena semua manusia sudah dikurung dan diintai oleh ajalnya masing-masing. Qala amaluhum tawilah, salahnya adalah karena amal. Cita-cita mereka, angan-angan mereka jauh. Wa nisyanuhum lil maut, demikian juga mereka melupakan kematian. Ja'alahum, menjadikan mereka la yatahayyabuna lima yakdumuna alaihi. Mereka tidak merasa takut, tidak merasa peduli, tidak merasa khawatir terhadap apa-apa yang mereka itu akan mendatanginya, yaitu hari kematian, hari kebangkitan, hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi katsirin minal umur, dalam banyak hal. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Ini satu-satunya penghancur kenikmatan adalah kematian. Kita kadang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, bukan dengan kematian, tapi dengan musibah-musibah. Lah itu kadang kita enggak bergeming, kita masih bangkit lagi padahal kita sudah ambrek-brek, ekonomi kita sudah hancur-cur. Manusia masih saja belum mengakui kekalahannya. Maka pada akhirnya setiap manusia akan menyaksikan lambang kekalahannya sendiri, yaitu kematian. Kecuali orang-orang yang beriman, kematian adalah lambang kemenangannya, istirahatnya. Mustarihun wa mustarohun min. Tapi kalau orang-orang dolim, orang-orang yang sombong, orang-orang yang jahat, suatu saat ia akan menyaksikan lambang kekalahannya sendiri, yaitu kematiannya. Ini adalah hadis Abu Hurairah, riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat. Wal hadithu sahihun bi majmu'i turukih kama bayyana turukahu bihamdillah fi jamil adillah wat tarjihat. Ini ikhwan, masalah amal sudah sering kita sebutkan dalam pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam. Maka insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.